Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke 114 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Sambungan kisah kemarin. Keadaan orang-orang kufar yang mereka senantiasa menyuarakan sumpah-sumpah palsu yang mereka tidak melaksanakan sumpah tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana ayat berikutnya. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba fafassala walladhina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Ayat yang ke-114 ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada mereka wahai Rasul, kepada orang musyrikin maksudnya, apakah aku harus mencari atau menjadikan selain Allah sebagai hukum penengah, padahal Allah Ta'ala adalah zat yang telah menurunkan kepada kalian kitab secara terperinci. Bayangkan yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas kalau mencari selain Allah Ta'ala sebagai penengah atau sebagai hukum yang dijadikan patokan. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, al-Yahud dan Nasara, mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari Rabbmu. Yakin mereka tahu Al-Qur'an diturunkan dari Allah Ta'ala. Tapi mereka mengingkari, enggak mau beriman dengan alasan kalau seandainya turunnya kepada Bani Israel, kalau seandainya turunnya kepada Naam al-Yahud wa Nasara, walaupun sebenarnya mereka tahu juga turun kepada mereka pun ujung-ujungnya mereka tidak mau beriman terhadap Al-Qur'an juga. Allahul musta'an. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu jangan menjadi orang-orang yang bimbang dan ragu. Menjadi orang yang bimbang, ragu, ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin bahwasannya Al-Qur'an adalah apa? Adalah kitabullah yang azza wa jalla yang Allah taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun athabahumullah qul ayyuhar rasul lihaulail musyrikin, katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, agharallahi ilahi wa ilahukum atlubu hakaman baini wa bainakum. Bayangkan ini, katakan wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin, apakah kepada selain Allah yang mana Allah adalah ilahku dan ilah kalian, aku harus mencari penengah, mencari hukum yang bisa menghukumi antara aku dan antara kalian. Wa huwa subhanahu alladhi anzala ilaikum al-Qur'an mubayyanan fihi al-hukma fima takhtassuna fihi min amri wa amrikum. Yang mana Allah Ta'ala dialah adalah zat yang menurunkan kepada kalian Al-Qur'an yang telah menjelaskan di dalamnya hukum, ketetapan pada perkara-perkara yang takhtasimuna fihi, pada perkara-perkara yang kalian berselisih, bermusuhan di dalamnya, baik itu perkara aku dan perkara kalian. Maksudnya semuanya sudah ditetapkan hukumnya di situ. Makanya kalau kita mencari hukum, mencari ketetapan, mencari perkara yang lain selain Al-Quran dan selain sunnah Rasulnya SAW, sangat disayangkan. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab yang sering antum dengar itu, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ketetapan hukum, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah misalkan, kemudian kalian mencari pilihan yang lain, enggak layak itu loh. Sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tinggal kita apa? Sami'na wa ata'na. Laksanakan, kerjakan. Jangan mencari pilihan yang lain. Oh, ini enggak cocok dengan akal kami. Ini enggak cocok dengan ideologi kami. Ini enggak cocok dengan logika. Akhirnya tolak, jangan. Disebutkan di situ apa? Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, enggak nerima ketetapan Allah dan tidak menerima ketetapan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Menunjukkan bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Harus kita yakini, walaupun kita hidup di negara Indonesia yang berlandaskan hukum bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita harus meyakini tidak ada hukum yang lebih baik, lebih indah, lebih sempurna melainkan Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi keyakinan ini enggak bisa kita pisahkan. Kalau antum meyakini ada hukum yang lebih baik daripada Al-Qur'an Sunnah, berbahaya. Paham ya? Hanya saja kita masuknya dalam kategori mungkin kadang terpaksa, nah, barakallahu fiikum, diharuskan atau mungkin darurat, itu urusan mereka yang maksa. Paham ya? Urusan mereka yang mengharuskan. Wa illa kita tetap yakin ketetapan yang paling sempurna, paling bagus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Mulai dari ketetapan hukum pencurian bagaimana, hukum perzinaan bagaimana. Paham ya? Semuanya apa? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Naam, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wa bani Israil alladziina aatahumullahu at-taurat wal injil, perhatikan, dan bani Israil yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Ingat-ingat, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat, antum, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat, Nabi siapa? Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Injil, Nabi siapa? Antum? Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur, antum? Nabi siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Naam. Kata al-mufassirun nasabahumullah, dan Bani Israel yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada mereka Taurat dan Injil, ya'lamuna ilman yakinan, bayangkan, mereka tahu dengan pengetahuan yang yakin, anna hadal qur'ana munazzalun alaih ayuhar rasul, mereka yakin Al-Quran ini turunkan kepadamu wahai rasul, min rabbika, dari rabbmu, bil haq, dengan sebenar-benarnya. Jadi mereka itu tahu Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu, yakin gitu loh. Tapi yang namanya orang mu'anid, orang menentang, itu enggak mau beriman juga gitu loh. Walaupun seyakin-yakinnya. Nah, fala takunanna minasyakin fi syai'in mimma auhayna ilaik. Maka kamu jangan termasuk orang-orang yang ragu terhadap sesuatu atau terhadap sedikit pun apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Jadi, Allah telah peringatkan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, jangan ragu. Yang kami turunkan, yang kami wahyukan kepadamu itu benar. Dan orang-orang Yahud dan Nasara atau orang Bani Israel, mereka pun yakin bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faham ya? Seperti itu. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan sungguh telah sempurna ucapan Rabbmu. Sempurna apanya? Kejujurannya dan keadilannya. Ucapan yang paling jujur, yang paling sempurna, yang paling lurus adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi haditha. Ya kan? Siapa lagi yang lebih jujur, yang lebih lurus ucapannya daripada Allah taala? Enggak ada. Paham ya? Kemudian sering antum baca, ya kan? Naam wa fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar sejujur-jujur perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kita lihat di sini tafsirannya. Atau disebutkan dalam ayat ini, la mubaddila li kalimatih, tidak ada yang menggantikan untuk ucapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya, jadi enggak ada yang mampu seorang pun untuk menggantikan ucapan-ucapan Allah Ta'ala yang sempurna tersebut, enggak ada yang mampu. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Dia adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Qala al-mufassirun atabahumullah, berkata ahli tafsir atabahumullah, wa tammat kalimatu rabbika wa hiya al-Qur'an sidqan fil akhbar wal aqwal. Perhatikan situ. Dan sungguh telah sempurna ucapan Rabbmu di dalam Al-Quran. Sidqan, kejujurannya, kebenarannya. Fil akhbar, dalam kabar-kabar yang ada di situ. Wal aqwal, dan ucapan-ucapan situ. Semuanya benar. Jadi jangan pernah mencurigai Al-Quran, jangan pernah. Al-Quran semuanya benar. Tidak boleh kita curiga di dalamnya. Tidak boleh ragu terhadap isi kandungan Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, itulah Al-Qur'an. Dzalikal kitab Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sedikit pun enggak ada. Paham ya? Makanya kalau setiap kali ada orang memalsukan Al-Qur'an pasti ketahuan. Paham ya? Setiap kali ada orang yang memalsukan Al-Qur'an pasti ketahuan. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena sudah pasti dan jelas gitu ya. Sudah pasti dan jelas. Na'am. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat lagi. Wa adlan fil ahkam, dan juga apa? Lurus, adil dalam masalah hukum-hukum yang ada situ. Enggak ada yang ada unsur kedzaliman dalam Al-Qur'an, itu enggak ada. Karena sudah kita lewati, sebaik-baik na barakallahu fikum hukum adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan pernah antum barakallahu fikum berubah pikiran kemudian ada hukum yang lebih baik dari Al-Qur'an Sunnah, enggak ada. Hukum yang letak oleh manusia itu pasti ada kekurangannya. Paham ya? Pasti ada kekurangannya. Tapi kalau hukum yang letak oleh Al-Qur'an Sunnah, yang ditetapkan oleh Al-Qur'an Sunnah, sempurna. Paham ya? Sempurna. Karena dua-duanya wahyu. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat di sini. Fala yastati' ahadun an yubaddila kalimatihil kamilah, masyaallah. Maka enggak ada seorang pun yang mampu untuk mengubah. Tidak ada seorang pun yang mampu mengubah atau mengganti ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Enggak ada yang mampu. Semuanya pasti kurang. Semuanya serba kurang. Tidak ada yang mampu yang menggantikan apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala huwas sami' lima yaqulu ibad. Lima yaqulu ibaduh al-alim bibawatini umurihim wa tawahiriha. Perhatikan situ. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mendengar terhadap apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Al-alim, dan Zat yang Maha mengetahui bibawatini umurihim, dengan perkara-perkara mereka yang tersembunyi, wa tawahiriha, atau yang nampaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, mengetahui hal tersebut. Baik yang nampak, yang tersembunyi, tahu. Karena apa? Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ikhwan fi din azza wa jalla, ayat berikutnya, perhatikan. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang sangat ma'ruf, masyhur, sering antum dengar, bahwasanya patokan landasan kita bukan mayoritas orang. Bukan mayoritas orang. Jangan pernah kita ngikutin na barakallahu fikum kebanyakan orang. Jangan pernah mengikuti kebanyakan orang. mayoritas orang, tapi yang diikutin adalah dalil. Atau walaupun satu orang yang menyampaikan al-haq, itulah yang diikutin. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau ngikutin kebanyakan orang, mayoritas orang, taruhlah antum hidup di kampung, kebanyakan mereka misalkan melakukan ritual bid'ah, antum ikut mereka? Jangan. Ini tapi kebanyakan orang di sini melakukan seperti ini. Kalau itu bid'ah, tinggalkan. Jangan menilai suatu kebaikan, suatu perbuatan amalan dikatakan baik karena banyak orang yang melakukan. Jangan itu. Patokannya adalah dalil. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramalan dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu patokannya. Jadi jangan sampai antum atau kita menilai suatu perbuatan itu bagus, baik, buruknya karena banyak orang yang melakukannya. Belum tentu. Karena apa? Karena yang namanya al-haq itu justru di mana-mana sedikit itu loh. Paham ya? Sampai-sampai nah barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan di antaranya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian semuanya wahai pemegang sunnah rahimakumullah. Semoga Allah telah merahmati kalian karena sungguhnya kalian itu orang yang paling sedikit. Pemegang sunnah, ahlus sunnah wal jamaah itu sedikit, walaupun kelihatannya kalau ngumpul banyak, tapi sedikit dibandingkan orang-orang ahlu bid'ah wa dalal. Sedikit. Mereka jutaan, ribuan, ratusan ribu, ahlus sunnah sedikit. Paham ya? Nah, kita lihat ayatnya biar tambah jelas, sering antum dengar. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Inyattabi'una illadh-dhann wa innahum illa yakhrusun. Ayat ini karena sering muncul dihafalkan ini ya. Naam, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, artinya dan jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Ta'ala. Jadi kalau ngikutin sesuatu, jangan ngikutin yang banyak orang, kerumunan, gerombolan. Kalau daurah ratusan ribu, kalau daurah ribuan, wah itu mesti benar, belum tentu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kadang antum jumpai daurah orang-orang khawarij misalkan, daurah orang-orang sufiyah ribuan jutaan. Paham ya? Jadi patokan kebenaran bukan dinilai dari banyaknya peserta, bukan dari banyaknya pengikut, tapi patokan kebenaran apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Perkataan siapa ini? Abdullah Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karya siapa? Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Walaupun kamu sendirian, itu dikatakan jamaah. Paham ya? Itu dikatakan jamaah. Na'am. Jadi jangan pernah menilai kebenaran itu apa? Harus banyak orang. Harus ribuan, harus ratusan. Dikit tidak masalah. Yang penting mencocoki al-haq. Ingat-ingat tadi ya. Al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Antum di kampung sendirian, tapi kalau mencocoki kebenaran, jamaah di situ. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya kan? Seperti itu, na'am barakallahu fikum. Ini ayatnya bagus sekali ini. Dan jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Kenapa? Iyattabi'una illadh-dhann. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya dugaan sangkaan. Wa inhum illa yakhrusun. Dan tidaklah mereka kecuali hanya berbohong dan dusta. Berbohong dan dusta. Inilah keadaan orang-orang yang kebanyakan mereka mengikuti apa? Hawa nafsu, dugaan, sangkaan, ucapan-ucapan yang bohong yang mereka keluarkan sehingga berbahaya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah walau furida ayyuhar rasul annaka ata'ta aktsara ahli al-ard. Ini penting ini. Kalaulah takdirkan, taruhlah engkau wahai Rasul, kalau seandainya engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, la adalluka an dinillah, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari apa? Dari agama Allah Subhanahu wa taala. Menyesatkan dirimu dari agama Allah Subhanahu wa taala kalau ngikutin kebanyakan orang. Jadi ingat-ingat ya, patokan al-haq bukan banyaknya orang yang mengikutinya. Tapi kokohnya dia, kontinunya dia di atas apa? Di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ucapan, amalan, keyakinan, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Itu penting. Nah, lihat sini. Ma yasiruna illa ala ma dhannuhu haqqan. Penting ini. Mereka orang-orang, kebanyakan orang itu tidaklah mereka berjalan kecuali hanya di atas prasangka-prasangka yang mereka duga. Bitaklidihim aslafahum ini. Dengan taklidnya mereka, perbuatan mereka mengekor kepada pendahulu-pendahulu mereka. Bukan pendahulu yang soleh ini ya. Pendahulu mereka dari nenek moyang mereka, mbah-mbah mereka, bapak-bapak mereka yang berada di atas kesyirikan. Itulah yang membuat apa? Menyesatkan seseorang dari jalan Allah SWT. Taklid. Bapak dulu seperti ini. Mbah kita dulu seperti ini. Nenek moyang kita seperti ini ya. Kalau mau kembali kepada salaf, salaf yang soleh. Paham ya? Karena mereka juga pendahulu. Nenek moyang mbah-mbah itu juga pendahulu. Tapi soleh atau tidak gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita ingin meniti jejaknya para salaf yang soleh. Siapa itu as-salafus soleh? Sahabat, tabi'in, asba'u tabi'in. Yang dikenal dengan apa? Al-Qurun, Al-Mufaddalah. Tiga generasi yang diberikan keutamaan. Khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia ada generasiku. Kata Rasulullah SAW, para sahabat. Kemudian setelah mereka, tabi'in. Kemudian setelah mereka, yaitu asba'u tabi'in. Faham ya? Seperti itu, na'am. Ikhwan fi din, azza wa jalla, kita lihat lagi. Wa ma hum illa yadhunnun wa yakdzibun. Tidaklah mereka kecuali hanya menduga, menyangka dan berbohong, berdusta. Allahul musta'an. Jadi ikutilah dalil, jangan ikuti mayoritas. Banyaknya orang, banyaknya peserta, berarti ini benar, belum tentu. Keukuran kebenaran bukan dilihat dari banyaknya peserta, banyaknya pengikut. Ingat-ingat kisah yang sering anak ulang-ulang, yang memang arahnya ke situ juga. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah bertahun-tahun, bahkan dinukilkan 950 tahun, bayangkan itu. Paham ya? Tapi yang ikut hanya sedikit, beberapa orang saja. Apakah Nabi Nuh berada di atas kebatilan? Tidak. Beliau berada di atas al-haq. Tapi pengikutnya lihat, sedikit atau banyak? Sedikit. Berarti bukan sebagai patokan kebenaran, pengikutnya banyak. Paham ya? Nah, dan beliau tidak dinukilkan gagal dakwahnya. Ya enggak? Nabi Nuh dakwahnya gagal atau enggak? Paham ya? Dakwah dikatakan gagal tidak itu, paham ya? Bukan dinilai karena banyaknya pengikut, banyak penggemar, banyaknya peserta, kemudian viral, terkenal, bukan itu. Paham ya? Dakwah dikatakan gagal itu kalau bagaimana? Kalau dia tidak bisa mencetak orang yang mengenal Al-Qur'an Sunnah dah itu. Kalau dia sudah bisa mencetak orang yang mengenal Al-Qur'an Sunnah, walaupun 1 2 3 sukses dakwahnya. Karena itu tujuan dakwah, memperkenalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Biar mereka paham bagaimana agama yang benar, bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Tapi kalau hanya mencari pengikut, banyak peserta, ribuan, ratusan, gak mengenal tauhid, sholat pun juga gak tahu bagaimana cara sholat yang benar misalkan, malah berbuat kesyirikan. Setiap tahunnya apa? Ziarah kubur. Paham ya? Nah, ziarah kubur tujuannya apa? Bukan apa? Bukan mengingat kematian ya, mencari berkah atau misalnya, traveling atau safari, paham ya? Safari untuk keliling, ziarah kubur fulan, wali alan misalkan, Allah musta'an. Jadi ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum, ayatnya sangat bagus sekali tadi ya. Kita tutup yang terakhir. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Faqulu mimma dzukira smullah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Sesungguhnya Rabbmu dialah zat yang lebih tahu orang yang sesat dari jalannya. Allah SWT lebih tahu tentang orang-orang yang sesat dari jalannya. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah zat yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka makanlah dari apa yang telah disebutkan nama Allah Ta'ala atasnya. Maksudnya kesembelihan. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika kalian beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sembelihan yang disebutkan nama Allah bismillah dimakan. Tapi kalau tidak ada disebutkan bismillah, tidak boleh dimakan. Sesembilan orang kafir yang diperbolehkan ahlu kitab saja. Selain itu enggak boleh. Itu pun ahlu kitab kalau baca bismillah. Syaratnya ahlu kitab tersebut yang menyembelih baca bismillah. Adapun kalau walaupun ahlu kitab bacanya bismil masih dengan menyebut Nabi Isa. Bismi Abi Fulan dengan menyebut nama Bapak Fulan. Enggak halal. Adapun selain ahlu kitab enggak halal. Paham ya? Orang kafir selain ahlu kitab itu nyembelih walaupun baca bismillah enggak halal. Tapi khusus ahlu kitab halal. Karena mereka juga punya keyakinan bahwasanya tidaklah menyembelih kecuali baca bismillah. Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan kita lewati pembahasannya dulu ya. Qala al-mufassiruna sabahumullah, inna rabbaka huwa a'lamu bidh-dhalin an sabilir rasyad wa huwa a'lamu minkum wa minhum biman kana 'ala istiqamatin wassadad. Sesungguhnya Rabbmu dialah zat yang lebih tahu tentang orang-orang sesat dari jalan kebenaran. Dan dialah zat yang lebih tahu dan di antara kalian dan di antara mereka, nah, barakallahu fikum, dengan orang yang istiqamah di atas keistiqamahan dan di atas kelurusan. La yakhfa 'alaihi minhum ahadun. Tidak ada seorang pun yang terluputkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengetahui semuanya. Mana yang sesat, mana yang tidak, mana yang lurus, mana istiqamah, tahu semuanya. Fakulu minadz dzabaih allati dzukira smullahi 'alaiha. Maka makanlah dari sembelihan-sembelihan yang disebutkan nama Allah. Ingat-ingat ya. Karena kadang orang nyembelih kalau enggak ingat, dia nyembelih gitu aja, enggak baca bismillah. Haram. Walaupun orang muslim. Walaupun orang muslim nyembelih cuman diamin aja. Paham ya? Ingat baca bismillah tasmiyah. Bismillah. Paham ya? Nah, seperti itu. In kuntum bi barahinillah ta'ala al-wadihah musaddiqin. Jika kalian benar-benar membenarkan yakin terhadap argumen-argumen bukti-bukti yang Allah Ta'ala turunkan yang jelas dan gamblang. Faham ya? Kesimpulannya, nah barakallahu fikum, kebenaran al-haq tidak diukur dari mayoritas atau kebanyakan pengikut, banyaknya peserta, tapi kebenaran diukur apa? Diukur sesuai dengan kadar berpegang teguhnya seseorang tersebut di atas al-haq, Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillah, ini terakhir ada pertanyaan. Orang-orang hizbiyun, semisal roja, berbangga-bangga karena banyak yang mengikuti mereka. Apa yang dinasihatkan kepada yang masih terjebak dengan pemikiran mereka? Yang dinasihatkan segera meninggalkan kalau terjebak. Karena kalau sudah terjebak itu otomatis harus meninggalkan jebakannya itu. Jangan malah larut di dalam jebakannya. Caranya bagaimana caranya? Ya, talabul ilm. Mencari ilmu di sisi ahlu sunnah. Yang kokoh di atas Al-Quran Sunnah, mendakwakan Al-Quran Sunnah terang-terangan. Qala Allah, qala Rasul. Ini halal, ini haram. Faham ya? Nah, kalau berbangga-bangga dan pengikut yang banyak itu tidak benar. Jamaah tabligh lebih banyak lagi, jamaah tabligh. Bangga mereka, Masya Allah, kita ini yang mengislamkan banyak kaum, banyak orang. Di India, Thailand, Bangladesh. Faham ya? Apa istilahnya itu? ITB ya. India, Thailand, Bangladesh. Kami yang mengislamkan. Oh, kalian ahlu sunnah di masjid duduk-duduk terus. Di ahlu sunnah itu bukan patokan. Kalian tidak kawahkan tauhid. Mereka kenal tauhid gak? Mereka gak kenal. Masa dakwah di kampung, di masyarakat ada orang apa? Ada orang ikut tahlilan? Tahlilan juga, yang penting banyak pesertanya. Paham ya? Orang baru ikut dakwah, jamaah tabligh baru ikut sekali langsung disuruh dakwah pakai bantolon, celana ketat, baca kitab Fadhlul A'mal. Mana? Paham ya? Jadi kalau berbangga-bangga pengikut itu tidak benar. Sedikit atau banyak ukurannya adalah apa? Al-haq. Paham ya? Ukurannya adalah al-haq. Al-jama'atu mawafaqal haqq wa yakunta wahdak. Jama'ah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Dah itu titik. Paham ya? Nah, karena jama'ah tidak disyaratkan sebanyak orang, ribuan, enggak harus, tapi mencocoki kebenaran. Apa itu kebenaran? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dipahami oleh siapa? Sesuai dengan pemahaman para salafun as-salih. Siapa salaf kita yang salih? Sahabat, tabi'in, atsba'ut tabi'in. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.